Ku mohon padamu kasih. Demi kasih tercinta. Soon.

membawa nasib yang malang ini. Seakan sudah tiada lagi tempat berpijak di bumi ini.

tetaplah berkasa. Siapapun kamu, aku tak peduli, karena yang aku tahu, kau masih sendiri. Seperti cintaku untuk satu hati, tak mungkin terbagi, walaupun sampai mati, walau sampai mati. Terali kasih.